الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kembali membacakan at-tafsir al-muyassar dan kita telah sampai pada ayat yang ke-20 yang menjelaskan bahwa kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah, di mana mereka mendapatkan sebuah kerajaan yang besar sehingga keadaan mereka ibaratnya seperti raja, bahkan melebihi raja di dunia, disebabkan karena mereka di dalam al-jannah terus mendapatkan pelayanan dan merasakan kenikmatan yang mereka tidak pernah merasakannya di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawir min fiddatin وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا." Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Azza wa Jal menerangkan tentang pakaian yang dikenakan oleh ahlul jannah. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ. Ada sebagian Al-Qurra, dan itu bacaan Nafi' Hamzah, mereka membaca alihim, jadi tidak dalam keadaan mansub ya yang disukun, alihim thiyabu sundusin, dan ada sebagian pula yang membaca aliyatuhum. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Azza wa Jal menerangkan tentang ahlul jannah, apa yang mereka kenakan di dalam al-jannah. Aliyahum, aliyahum ay ya'luhum, ya'luhum yani di atas mereka, pakaian zahirnya mereka, wa yujammilu abdanahum, dan yang menghias tubuh-tubuh mereka, thiyabun yaitu pakaian-pakaian yang mereka kenakan menutupi tubuh-tubuh mereka, thiyabu sundusin khudrun, sundus yani jenis sutra ya. Ini diantara salah satu nama dari nama-nama sutra. Demikian pula istabrak. Nah, dan mereka menjelaskan bahwa perbedaan antara sundus dengan istabrak itu dari sisi kelembutannya. Sundus itu lebih lembut daripada istabrak. Namun kedua-duanya dari sutra. Dan tentunya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jenis-jenis sutra ini, tidak demikian hakikatnya di dalam al-jannah. Di dalam al-jannah hakikatnya jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, dan jauh lebih nikmat dari apa yang terdapat di dunia dari berbagai jenis sutra. Namun sutra di dunia saja menunjukkan sebuah kebanggaan ya, menunjukkan sebuah kebanggaan dengan nilai yang sangat mahal. Nah, dan seorang yang memakainya tentu merasa memiliki keistimewaan. Ini di dunia. Adapun di dalam al-jannah, pakaian sutra tersebut jauh lebih sempurna dan jauh lebih nikmat. Pakaian yang mereka kenakan itu batainuha, jadi bahagian dalamnya, siabun batainuha, yang bersentuhan langsung dengan tubuhnya, ya, pakaian dalamnya, minal harir ar-raqiq al-akhdar, dari kain sutra yang lembut, yang berwarna hijau. Wa istabrak. Nah, ini menjelaskan tentang yang zahirnya. Wa zahiruha. Dan pakaian yang zahir yang dikenakan. Minal harir al-ghalir. Dari jenis sutra yang tebal, yaitu yang disebut istabrak. Ini pakaian luarnya, ya, yang jelas ini menunjukkan demikian nikmatnya kehidupan mereka. Nah, kalau pakaian sutra di dunia mahal sekali harganya, sutra yang asli. Maka di dalam al-jannah yang mereka kenakan adalah dari jenis sutra dan jauh lebih nikmat, jauh lebih sempurna. Wahullu asawir min fiddatin, wahullu mereka ditahliyah, nah, dihiasi, hullu. Ay, wa yuzayyanuna min al-huli, mereka diberikan hiasan-hiasan dari berbagai macam jenis perhiasan. Ya, di antara hiasan itu asawirahum, ay bi asawir, dengan gelang-gelang. Sawirahum. Wahullu asawira min fiddatin. Wahullu asawira min fiddatin. Jadi mereka diberikan hiasan berupa gelang-gelang dari bahan perak. Bi asawira min al-fiddah. Mereka mendapatkan al-asawir. Ini gelang-gelang dari perak. Nah, ada yang menyebutkan bahwa perak ini, perhiasan perak ini diperuntukkan untuk kaum lelaki di dalam al-jannah. Sedangkan untuk wanita, mereka dihiasi dengan perak dari emas. Ada lagi sebagian pendapat yang mengatakan bahwa tidak, terkadang mereka memakai gelang emas, kadang mereka memakai gelang perak. Ya. Ada lagi yang menyebutkan bahwa mereka sekaligus memakainya, emas, perak, mereka sekaligus memakainya. Ada pula yang mengatakan bahwa masing-masing sesuai selera. Jadi ada sebagian kaum mereka lebih senang perak, sebagian kaum lebih senang emas. Intinya ini adalah kenikmatan. Ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah. Nah. Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka syaraban, minuman. Tahura, minuman yang bersih, minuman yang tidak ada kotorannya. disebutkan dalam tafsir wasaqahum rabbuhum fawqa dzalikan na'im. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi minum kepada mereka di atas kenikmatan itu, syaraban, minuman yang la rijsa fihi wala danas. Jadi minuman yang tidak ada najisnya. Minuman yang tidak ada kotorannya. Diriwayatkan dari Abu Qilabah, demikian pula Ibrahim bin Yazid menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan minum kepada mereka syaraban tahura. Ya. Yaitu apa yang mereka minum itu tidak menjadi kencing yang najis. Ya. Tidak menjadi kencing yang najis. Namun menjadi keringat yang keluar di tubuh mereka. Keringat pun bukan keringat yang seperti sekarang ini, bau. Tapi keringatnya karihil misk, baunya itu bau misik. Bau minyak kasturi, ya, tentunya jauh lebih harum. Ya. Sehingga apa yang mereka minum itu kenikmatan di atas kenikmatan. Syaraban tahura. Nas'alullah an nakuna min ahli jannah. Inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Setelah itu pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kenikmatan ini kepada hamba-hambanya. Dimasukkan ke dalam al-jannah, diberikan pakaian yang penuh dengan kenikmatan, makanan dan minuman apa saja yang menjadi selera mereka semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun kekurangannya. Mengapa semua ini Allah berikan kepada mereka? Inna hadza kana lakum jazaan. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahum, yaitu dikatakan kepada mereka, inna hadza kana lakum jazaan, ay inna hadza uidda lakum. Sesungguhnya ini telah dipersiapkan untuk kalian. Kana lakum, telah dipersiapkan untuk kalian. Sebagai apa? Jazaan, sebagai balasan, ay muqabila a'malikum shalihah. Sebagai balasan dari amalan-amalan kalian yang saleh. Wa kana sa'yukum, ay wa kana 'amalukum. As-sa'i maksudnya amal. Wa kana 'amalukum fid dunya, amalan kalian ketika di dunia, masykura, sesuatu yang diridai, indallahi mardiyan maqbula, di sisi Allah Subhanahu wa taala diridai dan diterima amalan itu. Maka inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kalian di dunia beramal saleh, ketika kalian di dunia bersabar ala taatillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya ikhwan, kita sampai pada ayat yang ke-22. Nastafi bi hadzal qadar. Tafaddalu, hafizakumullah.